Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita sampai pada uraian Syekh Abdurrahman bin Hasan tentang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu disebutkan bagaimana ketundukan para malaikat ketika mereka pertama kali mendengar wahyu atau firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan sampai membuat mereka pingsan. Ketika mereka sadar kembali, kemudian satu sama lain saling bertanya tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis itu juga diceritakan soal adanya setan yang mencuri berita. Berita ini adalah menyangkut wahyu. Setan mencuri berita dari langit. Kemudian si setan itu menyampaikannya kepada setan yang lainnya, terus secara berurutan turun-temurun sampai yang terakhir masuk ke telinga dukun atau tukang sihir. Nah, maka Syekh Abdurrahman bin Hasan selanjutnya beliau mengatakan qauluhu fayasma'uha mustariqus sam'i. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa firman Allah subhanahu wa ta'ala yang didengar oleh para malaikat itu ternyata didengar pula oleh mustariqus sam'i, setan yang mencuri berita dari langit. Ay yasma'ul kalimata allati qadaha Allah. Maksudnya adalah bahwa setan tadi mendengar kalimat yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa wahyu atau firman-Nya, allati qadaha Allah, yang di dalamnya terdapat keputusan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa humus syayatin yarkabu ba'dhum ba'dha. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa yang mencuri berita itu, yang mendengar berita itu adalah setan. Di mana setan ini yarkabu ba'dhum ba'dha, sebagiannya ada di atas sebagian yang lainnya. Nah, qala wa fi sahih al-Bukhari an Aisyah marfu'an. Kemudian tentang bagaimana caranya setan tadi sampai mendengar berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, ini keterangannya ada dalam sahih Bukhari. An Aisyah marfu'an, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innal malaikata tanzilu fil inan wa huwa as-sahab. Para malaikat setelah mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, mereka kemudian turun hingga sampai di awan. Fatadkurul amru qudiya fis sama, fatadkurul amra qudiya fis sama. Lalu para malaikat itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala qudiya fis sama, yang merupakan ketetapannya di langit. Fatastariqus syayatin as-sam'a, maka disitulah setan kemudian mencuri berita itu, mendengar berita tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyampaikan firman-Nya dan para malaikat mendengarnya, itu tidak ada setan. Setan tidak ikut mendengarnya. Tapi ketika para malaikat turun dari langit yang paling atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai mereka berkumpul di awan, kemudian mereka saling mengingat, saling menyebutkan firman Allah, maka disitulah setan mendengar. Disitulah setan mendengar. Setan mencuri. Ya, mencuri pendengaran. Nah, mencuri berita dari langit. Fatuhihi ilal kuhan. Lalu si setan itu menyampaikannya ke dukun. Ya. Lalu si setan itu menyampaikannya ke dukun. Dan ternyata tidak secara langsung, tapi melalui setan yang berikutnya, yang ada di bawahnya. Setan yang ada di bawahnya lagi. Setan yang ada di bawahnya lagi. Baru kemudian terakhir sampai di telinga dukun atau tukang sihir. Qala qawluhu wa mustarikus sam'a. Hakadha wasafahu Sufyan bikaffihi. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa setan yang mencuri berita dari langit itu, setan yang mencuri berita dari langit itu digambarkan oleh salah seorang rawi hadis, dalam hal ini Sufyan, dengan telapak tangannya. Jadi Sufyan ketika menceritakan kondisi atau keadaan setan saat mencuri berita dari langit, itu digambarkan seperti telapak tangannya. Ai wasafaruku ba'dhihim fawqa ba'dhin. Sufyan menggambarkan bahwa setan itu seperti ini, seperti satu telapak tangan yang bertumpuk di atas telapak tangan yang lainnya. Ya. Yang paling atas mendengar berita dari langit, kemudian disampaikan kepada setan yang di bawahnya, disampaikan kepada setan yang di bawahnya, disampaikan lagi kepada setan yang di bawahnya, barulah sampai ke telinga dukun. Kalau diibaratkan dengan telapak tangan itu seperti ini. Ini yang ini, sini, ini terus sampai ke telinga dukun. Ya. Kalau orang Sunda bilang mah papunggu-punggu, ya. Nah. Qala wa Sufyan, rawi yang dimaksud dengan Sufyan dalam hadis tadi yang menggambarkan bagaimana setan mencuri berita dari langit, huwa ibnu Uyainah, adalah Sufyan bin Uyainah. Abu Muhammad al-Hilali, kunyahnya Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi, dari Kufah. Thummal Maki, kemudian Maki. Bisa saja seorang rawi dinisbatkan kepada dua tempat sekaligus. Kufi, kemudian Makki. Kufi, kemudian Makki. Kata para ulama, kalau seseorang sudah tinggal di satu daerah, minimalnya 4 tahun, maka sudah bisa dinisbatkan ke daerah tersebut, walaupun daerah itu bukan tempat kelahirannya. Ada seseorang dari Cilegon, tinggal di Tasikmalaya atau 4 tahun, maka dia bisa At-Tasiki, orang Tasik, tidak lagi orang Cilegon. Atau kalau mau tetap menyebut Cilegon, tidak masalah, orang Cilegon dan orang Tasik. Ya, jadi paling sedikitnya, seseorang bisa dinisbatkan kepada satu daerah ketika dia tinggal berapa tahun? 4 tahun. Ada santri yang sudah 4 tahun di sini? Yang bukan dari Tasikmalaya? Belum ya? Kecuali Sultan Dayem orang Tasik. Ada dan tidak adanya gak masalah. Ya, tetap di Tasik. Nah, Sufyan Ibnu Uyainah, kunyahnya Abu Muhammad Al-Hilali, Al-Kufi Thummal Makki, Thiqatun Hafiz. Seorang rawi yang thiqah, hafiz. Banyak hafalannya, hafiz. Seseorang kalau sudah digelari hafiz, itu lebih dari thiqah. Ya? Lebih dari thiqah. Sudah tingkatan tinggi itu. Hafiz. Nah. Faqihun imamun hujjah. Faqih, ahli fikih. Imam, hujjah. Perkataan-perkataannya bisa dijadikan sebagai hujjah. Mata sanah 98 wa mi'ah. Beliau Sufyan Ibnu Uyainah ini wafat pada tahun 198. 198. Walahu 91 sanah. Usianya 91 tahun. 91 tahun usianya. Meninggal pada tahun 198. Cukup panjang usianya. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah. Di sana ada juga seorang rawi yang nama depannya sama, Sufyan. Sufyan yang dikenal dengan sebutan Ats-Tsauri. Jadi ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Ats-Tsauri nama ayahnya adalah Sa'id. Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dua Sufyan ini sangat terkenal sekali karena keduanya termasuk rawi dalam Sahih Bukhari. Keduanya termasuk rawi dalam Sahih Al-Bukhari. Orang biasa menyebut Sufyanain atau Sufyanan, dua Sufyan. Satunya Sufyan Ibnu Uyainah, yang satunya Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Kalau Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Kufi, sama dari Kufah. Ya, sama dari Kufah. Sufyan Ibn Uyainah kunyahnya Abu Muhammad. Sufyan Ats-Tsauri kunyahnya Abu Abdullah. Ya, inilah dua Sufyan yang sangat terkenal. Keduanya merupakan ahli hadis. Keduanya faqih, keduanya imam, dan keduanya termasuk rawi sahih Al-Bukhari. Bagaimana cara membedakannya untuk kita mengetahui Sufyan yang mana ini yang dimaksud? Apakah Sufyan Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah? Kalau dalam Sahih Bukhari, ya, kalau dalam Sahih Bukhari itu mudah. Kenapa? Karena ada 5 gurunya Imam Bukhari. Ketika meriwayatkan dari Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah. Siapa saja 5 guru Imam Bukhari? Pertama Al-Humaidi. Kalau dalam Sahih Bukhari kita baca, qala al-Imamul Bukhari, qala haddatsana Humaidi, qala haddatsana Sufyan, tanpa disebutkan, tanpa ada keterangan apakah Ibnu Uyainah ataukah Ats-Tsauri. Maka ini bisa dipastikan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah. Ya. Mudah kalau dalam Sahih Bukhari. Yang jadi masalah itu kalau di luar Sahih Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari, ingat, ada 5 guru Imam Bukhari secara mutlak ketika mengatakan haddatsana Sufyan, yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Pertama Al-Humaidi. Al-Humaidi. Qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan. Maka yang dimaksud Ibnu Uyainah. Yang kedua Ali Ibnu Madini. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Ibnul Madini, qala haddatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah, jangan salah, bukan Tsauri, tapi Ibnu Uyainah. Yang ketiga, Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baglani. Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baglani. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id atau qala haddatsana Abu Raja Al-Baglani, qala haddatsana Sufyan, maka Sufyan yang dimaksud Ibnu Uyainah. Berapa ini? Tiga. Yang keempat, kalau dalam Sahih Bukhari disebutkan qala haddatsana Musaddad. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Bin-bin lagi ke depannya, tapi cukup ini aja. Musaddad bin Musarhad bin Musarbal. Ada kisah ini ya, soal Musaddad itu. Jadi di Yaman ini kalau pelajar itu kan biasanya suka disuruh menghafal. Kalau pelajaran Sahih Bukhari, Syekh Mukbil yang ngajar ini. Ya. Syekh Mukbil yang ngajar. Subhanallah, kalau di pelajaran Sahih Bukhari itu rawi satu demi satu itu dijelaskan, diuraikan sehingga kita punya buku. Buku tebal segini, ya terserah tebalnya segimana, pokoknya punya buku. Itu isinya khusus nama-nama rawi. Kita beri abjad ya, A sampai Ya. Ya, itu disimpan nama-nama rawi lengkap. Banyak faedahnya. Saya selalu menyebutkan rawi-rawi ini sehingga kita enggak susah-susah harus nyari buku-buku hadis. Dengan mendengar talim dari syekh saja, hafalan soal rawi itu banyak. Ada kisah. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Gurunya Imam Bukhari kebetulan adalah siapa? Musaddad, ya. Pakai tasydid, Musaddad. Indal Indonesiin, kata Syekh. Orang-orang Indonesia baca. Ini ada nih saudara kita orang Sunda. Orang Sunda, sampingnya orang Jawa. Berdiri dia kan. Ola dasana Musaddad, gitu kan. Kata orang Sunda nih, wah ini orang Jawa emang mantap. Ini kata dia bilang. Nah, giliran dia baca. Ayo, mari. Qala haddatsana Musaddad. Wah, ini orang Sunda. Yang satu Musaddad, yang kedua Musaddad. Qala haddatsana Musaddad. Orang Sunda agak susah ya untuk mentasdid sesuatu itu agak susah. Kalau orang Jawa Masya Allah sempurna, kalau disuruh tasdid itu sempurna, Musaddad. Tapi orang Sunda Musaddad. Yang seharusnya ditasdid dipanjang. Jadi kalau dalam Sahih Bukhari, ya gurunya Imam Bukhari Musaddad bin Musarhad bin Musarbal mengatakan haddatsana Sufyan, maka Sufyan yang dimaksud siapa? Ibnu Uyainah. Satu lagi, kalau gurunya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Muhammad bin Salam Al-Baikandi, Muhammad bin Salam Al-Baikandi mengatakan haddatsana Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Selain itu sudah bisa dipastikan Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan Al-Tsauri. Ya. Jadi lima guru Imam Bukhari ini kalau mengatakan haddatsana Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Nah. Ini penting. Ini dalam Sahih Bukhari. Kalau di luar Sahih Bukhari banyak sekali rawi yang memang harus kita hafal. Dan rata-rata seorang rawi ketika meriwayatkan dari Sufyan itu enggak disebutkan belakangnya. Cukup mengatakan Sufyan. Ini yang kita kebingungan, ini Sufyan siapa yang dimaksud? Ya, maka butuh membuka kitab-kitab Rijal Hadis. Dan untuk menentukannya sangat lama. Karena dilihat dari tarikh, dilihat dari tanggal kelahiran, dilihat dari wafat, dilihat dari berbagai macam hal untuk menentukan itu. Tapi minimalnya atau setidaknya dalam Sahih Bukhari kita sudah tahu sekarang. Kalau lima Syekh Bukhari ini meriwayatkan hadis dari Sufyan, maka yang dimaksud adalah Sufyan Ibnu Uyainah. Ya. Sufyan Ibnu Uyainah. Nah. Baik. Ada juga yang mengatakan kalau di luar Sahih Bukhari katanya, Ya. Kalau disebutkan nama Sufyan, qala hadatsana Sufyan tanpa ada keterangannya, maka itu Ibnu Uyainah. Karena biasanya kalau Sufyan Ats-Tsauri, maka suka ditambahin Ats-Tsauri di belakangnya. Qala hadatsana Sufyan Ats-Tsauri. Berarti kalau cuma disebutkan nama Sufyan saja, itu Ibnu Uyainah. Tapi ini tidak secara mutlak masalahnya. Ya, masalahnya enggak secara mutlak. Kadang-kadang ada rawi yang enggak disebutkan belakangnya. Tapi yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, bukan Ibnu Uyainah. Nah, pengetahuan tentang ilmu hadis, tentang rijal hadis, tentang rawi-rawi hadis, ya, itu sangat panjang. Dan para ahli hadis itu memang hidup setiap saat dengan rawi-rawi hadis. Artinya sekian ribu atau bahkan, Allah alam ya jumlahnya, mereka menghafalnya. Ya, para ulama ahli hadis itu. Kenapa? Karena mereka harus meneliti hadis satu demi satu, itu otomatis dari rawi-rawinya satu demi satu. Rawi-rawinya dulu, baru kemudian teks-teks hadisnya. Ya, baru kemudian teks-teks hadisnya. Oleh karena itu bukan hal yang gampang mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadis, itu bukan hal yang gampang. Tidak bisa dilakukan kecuali oleh ahli hadis. Ya. Kalau kita cuma belajar sedikit saja soal mustalah kemudian sudah berani mengatakan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini terlalu lancang. Ya. Para ahli hadis untuk mereka bisa menghukumi hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif melalui jalan yang panjang, waktu yang panjang. Ya. Ingat, pengetahuan soal rawi hadis ini bukan hal yang mudah. Makanya Imam Ali Ibn al-Madini mengatakan, ilmu rijal nisfu ilmil hadis. Ilmu tentang rawi-rawi hadis itu baru setengahnya dari ilmu hadis. Baru setengahnya. Sementara nama rawi-rawi hadis ini sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Paling tidak kalau kita ingin tahu ya, nama-nama rawi hadis, mungkin bisa kita punya kitab Takrib karya Ibnu Hajar, ya, karya Ibnu Hajar At-Takrib atau Tahdzibut Tahdzib, ya, atau kitab yang lainnya. Tapi paling tidak Takrib itu sudah lumayan, ya. Takrib itu sudah lumayan karena Imam Ibnu Hajar di situ sudah langsung memberikan penilaian terhadap rawi-rawi yang disebutkan dari mulai A sampai terakhir ya. Ya. Disebutkan namanya, pulan bin pulan bin pulan bin pulan, kemudian derajatnya atau siko atau apa, nanti baru kemudian penilaiannya. Ya. Apakah misalnya siko atau soduk atau doif atau macam-macam. Nah. Qala qawluhu faharrafaha. Di dalam hadis Sufyan ibn Uyainah tadi ketika menerangkan tentang bagaimana proses setan mencuri berita dari langit, itu beliau menggambarkannya dengan telapak tangan. Kemudian harrafaha, telapak tangannya itu dibentangkan. Telapak tangannya dibentangkan. Harrafaha biha muhmalah wara musyaddadah wafa faharrafaha. Ya. Haknya diringankan, haknya diringankan. Maksudnya tidak pakai tasjid, tapi ro-nya pakai tasjid. Faharrafaha. Nah. Wa qawluhu wa baddada. Setelah dibentangkan, kemudian baddada. Apa yang dimaksud dengan baddada? Ay farraqa baina asabihi. Beliau merenggangkan antar jari jemarinya. Jadi begini. Dibentangkan, kemudian direnggangkan. Untuk menggambarkan proses setan mencuri berita dari langit. Ya. Qala qawluhu fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtah. Ketika setan yang paling atas berhasil mendengar berita dari langit yang merupakan firman Allah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka si setan ini kemudian ya menyampaikannya kepada setan yang ada di bawahnya, membisikannya kepada setan yang ada di bawahnya. Ay yasma'ul fawqani al-kalimah. Yani setan yang di atas ya mendengar kalimat itu, fayulqiha ila akharin tahtahu, lalu disampaikan kepada setan yang lainnya yang berada di bawahnya. Summa yulqiha ila man tahtahu, kemudian setan yang ada di bawahnya itu menyampaikannya lagi kepada setan yang ada di bawahnya lagi. Terus begitu hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai setan yang paling terakhir menyampaikannya ke pendengaran telinga sihir, tukang sihir dan dukun. Ya. Nah. Qala qauluhu. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Di dalam hadis disebutkan bahwa setan yang tadi mencuri berita dari langit, rubbama adrakahu syihab, terkadang sebelum menyampaikan apa yang didengarnya kepada setan yang ada di bawahnya, itu sudah terkena lemparan apa? Bintang. Ya. Sebelum bisa menyampaikan ke setan yang ada di bawahnya, itu sudah terkena lemparan bintang. Karena salah satu maksud dan tujuan bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rujuman lisyayatin, melempar setan. Setan-setan apa? Setan-setan yang suka mencuri berita dari langit. Makanya tukang sihir, dukun, sok tahu kan soal perkara apa? Gaib. Dari mana mereka bisa tahu? Dari setan yang membisikannya. Tapi bukan setan yang pertama kali mendengar, bukan. Dari setan yang kesekian. Sehingga sangat mungkin dustanya, sangat mungkin apa? Bohongnya. Ya. Qala asy-syihab, kata syihab, yang dimaksud adalah an-najmu, bintang. Alladhi yurma bihi, bintang yang dilemparkan. Ay rubbama adraka syihabu al-mustariqa, terkadang bintang itu yang dilemparkan mengenai setan yang mencuri berita dari langit. Ya. Wahada yadullu ala anna ar-ramya bisyihab qabla al-mab'ath. Ini menunjukkan bahwa lemparan-lemparan bintang itu sudah berlangsung lama, qabla al-mab'ath, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah berlangsung. Ya. Lima rawa Ahmad wa ghairuhu was-siyaq lahu fil musnad min tariqi Ma'mar. Anba'ana az-Zuhri an Ali ibn al-Husain an ibn Abbas. Berdasarkan riwayat Ahmad dan selainnya, kemudian teksnya ada dalam Musnad Ahmad dari jalur Ma'mar bin Rashid al-Basri, seorang alim, ahli hadis. Dia sebenarnya bukan asli Basrah ya, tapi ketika datang ke Basrah, ya, masih lajang pada waktu itu, masih muda, alim, ilmunya banyak. Ya, akhirnya penduduk Basrah ini tertarik untuk mengikatnya supaya tinggal di Basrah. Apa yang dilakukan? Disuruh nikah dengan gadis dari Basrah. Akhirnya sudah tinggal di Basrah, sudah gak bisa kemana-mana lagi. Diikat. Ya, diikat. Jadi salah satu cara mengikat seorang alim itu dengan apa? Dinikahkan. Ya. Ada alim datang ke tempat kita misalnya. Kita ingin dia tetap di sini nih. Sudah, nikahkan dengan penduduk sini. Supaya tidak kemana-mana. Ya, kalau tidak diikat kan bisa kemana-mana. Ya, bisa kemana-mana. Mungkin pindah, ya sekarang aja di sini. Mungkin 5 tahun ke depan kan kita gak tahu. Walau alam. Mungkin ada di Cilacap, atau di Purbalingga, atau di mana. Ya, kita gak tahu. Nah. Dari jalur Ma'mar, anba'ana Zuhri. Dari Zuhri. Dari Ali ibn al-Husain, dari Ibnu Abbas. Dari Ali ibn al-Husain, dari Ibnu Abbas. Nah. Qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabihi. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama beberapa orang dari kalangan sahabatnya. Qala Abdul Razzaq min al-Ansar. Kata salah seorang rawi, Abdul Razzaq as-San'ani, sahabat-sahabat yang bersama dengan beliau itu semuanya dari bangsa, dari kaum Ansar. Qala, kemudian dikatakan dalam hadis, farumiya binajmin adzim. Tiba-tiba ya, nampak ada bintang yang dilemparkan di atas. Fastanara, sehingga memberi cahaya, menimbulkan cahaya. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadza fil jahiliyah? Apa yang kalian katakan kalau kalian melihat ada bintang yang dilemparkan di langit? Ya, di masa jahiliyah. Apa yang kalian katakan? Kata para sahabat, kunna naqul, kami mengatakan, la'allahu yuladu 'azimun aw yamutu 'azim. Mungkin adanya bintang yang dilemparkan, ya, itu karena ada yang lahir, sosok yang agung yang lahir ke dunia, atau ada sosok yang agung terpandang meninggal dunia. Ini sangkaan kaum jahiliyah dulu. Ini menggambarkan bahwa proses pelemparan bintang-bintang itu sudah berlangsung sebelum Nabi diutus. Ya. Kemudian Qultu liz-Zuhri. Aku berkata kepada Zuhri, Akana yurma biha fil jahiliyah. Aku bertanya kepada Zuhri, kata Ma'mar, ya, akana yurma biha fil jahiliyah, apakah ada bintang yang dilempar memangnya pada masa jahiliyah? Qala na'am. Zuhri menjawab, na'am. Ya. Walakin ghaludat hina bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Walakin ghaladat hina bu'ithan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Namun, bintang itu lebih besar yang dilemparkannya itu. Ketika setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Qala, kemudian kata Nabi, fa innaha la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya bintang ini tidaklah dilemparkan karena ada seseorang yang meninggal, bukan pula karena ada seseorang yang terlahir hidup. Ya, bukan itu kata Nabi. Walakinna rabbuna tabaraka ismuhu idza qada amran. Akan tetapi Rabb kita, tabaraka ismuhu, Rabb kita yang maha suci namanya, idza qada amran, kalau menetapkan satu perkara, sabbaha hamalatul arsy, maka para malaikat yang memangku arsy itu semuanya bertasbih. Thumma sabbaha ahlus sama alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum, kemudian diikuti oleh para malaikat yang menghuni langit di bawahnya. Kemudian diikuti oleh para malaikat yang menghuni langit di bawahnya. Hatta yablughat tasbihadihi as-sama'ad dunya. Sampai tasbih ini diucapkan oleh para malaikat yang tinggal di langit dunia. Setiap langit itu ada penghuninya dari kalangan para malaikat. Ya. Nah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, itu sampai ke malaikat yang paling atas, didengar juga ke malaikat yang berikutnya, malaikat yang berikutnya, malaikat yang berikutnya, sampai didengar oleh malaikat yang ada di langit dunia. Ya. Ketika para malaikat yang ada di langit dunia itu menyebutkan, menyampaikan firman Allah, maka disitulah setan mencuri berita. Ya. Setan mencuri beritanya. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.